Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum 'anid dhalalati wan nar. Ayol ikhwah, hafidhani wa hafidhakum Allahu jami'an. Ana sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini, pada kesempatan siang hari ini dipertemukan oleh Ikhwani Salafiyin Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tentunya ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang wajib bagi setiap Salafiyin untuk mensyukurinya. Untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau: An-ni'amu thalathatun, nikmat itu ada tiga macam. Kata beliau rahimahullah ta'ala: Ni'matun hasalatun ya'lamu biha al-abdu. Nikmat yang telah didapatkan dan itu telah diketahui oleh seorang hamba. Jadi dia, hamba tersebut, telah mendapatkan nikmat tersebut dan dia mengetahui bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ni'matun muntadhiratun wa yarjuha. Yang kedua yaitu nikmat yang ditunggu-tunggu dan diharap-harap oleh seorang hamba. Jadi nikmat tersebut belum ada badannya dan itu ditunggu-tunggu dan diharap-harap. Yang ketiga, wa ni'matun wa fiha la yashuru biha. Yang ketiga yaitu nikmat yang telah didapatkan oleh seorang hamba tetapi dia tidak merasakan, dia tidak mengetahui akan nikmat tersebut, sehingga dia tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut dan tidak bisa menggunakan nikmat tersebut sebagaimana yang dikehendaki dan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Dan di antara nikmat yang telah kita dapatkan dan telah kita rasakan, namun banyak dari kita yang belum mengerti akan agungnya nikmat tersebut, belum mengetahui akan nikmatnya dan besarnya nikmat tersebut. Nikmat tersebut yaitu nikmatul ukhuwah. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga terjalin persaudaraan yang demikian kuat di atas satu akidah, satu manhaj, di bawah naungan Islam. Sebagaimana nikmat ini telah didapatkan dan telah dirasakan oleh generasi umat, oleh generasi pertama dari umat ini, dan merekalah yang telah mensyukuri nikmat tersebut. Merekalah generasi yang telah mensyukuri, betul-betul mensyukuri nikmat tersebut dengan mereka menjaga dan memelihara nikmat tersebut sesuai dengan jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara terkait dengan nikmatul ukhuwah, perlu kita pahami apa itu makna nikmat agar tidak salah paham ketika memaknai apa itu nikmat. Nah, sehingga setiap apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan berupa kebaikan, itu dinamakan nikmat. Apakah seperti itu? Nah, dijelaskan oleh ulama bahwa nikmat pengertiannya yaitu ma yuntafa'u bihi wa yustaladdu. Suatu nikmat itu dikatakan dengan nikmat apabila nikmat tersebut bisa dimanfaatkan dan seseorang yang mendapatkannya itu merasakan kelezatannya. Baik. Tetapi di sini ada dua bitnya. Apakah setiap sesuatu yang itu bisa diambil manfaat dan bisa dirasakan kelezatannya itu dinamakan dengan nikmat? Di sana ada dua bit, yaitu ma humidat bihi akibatuha. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan kelezatannya dan terpuji akibatnya. Terkadang seorang melakukan kemaksiatan merasakan lezat, iya kan? Seseorang melakukan kemaksiatan, dia merasakan nikmat. Tetapi tidak terpuji akibatnya, maka itu bukan nikmat. Sesuatu itu dikatakan nikmat ketika dia bisa mengambil manfaat darinya dan bisa merasakan kelezatannya dan terpuji akibatnya. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka kemaksiatan, walaupun seseorang itu merasakan kelezatan, maka itu bukan dinamakan dengan nikmat. Seorang minum khamr, dia merasakan lezat. Nikmat, walaupun dia mengatakan nikmat, tetapi itu bukan kenikmatan yang hakiki. Sesuatu yang terpuji akibatnya di dunia dan di akhirat, itulah nikmat. Kita kembali kepada nikmatul ukhuwah. Ahibati fillah fidzali wa hafidzakumullah jami'an. Di dalam kenikmatan ukhuwah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dua manfaat, dua keuntungan ketika nikmat ukhuwah ini terdapat pada seseorang, terdapat pada satu kaum, pada satu negeri, pada satu dusun. Padanya ada dua manfaat yang seharusnya bisa diperoleh oleh orang yang mendapatkan nikmat ukhuwah tadi. Tayyib. Yang pertama yaitu nikmat atau keutamaan atau keuntungan yang dia dapat dari kenikmatan tersebut, yaitu kenikmatan ukhrawiyah yang dia bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berupa keuntungan dia yang sifatnya duniawiyah. Hibati billah hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Sejarah bergantinya zaman dari zaman jahiliyah ke zaman Islam, tayyib, adalah sejarah di mana bergantinya masa perpecahan, masa permusuhan, masa pertikaian. Naam. Berganti kepada masa persatuan, masa persaudaraan, keteraturan, keamanan, kedamaian. Dan masa-masa itu adalah masa di mana datangnya Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati billah hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Kalau kita baca sejarah bagaimana kondisi bangsa Arab ketika itu sebelum datangnya Islam, di mana mereka berada pada kondisi yang terpecah belah. Masing-masing bangga dengan kabilahnya. Masing-masing kabilah merasa bahwa dirinya yang paling benar, yang paling kuat, yang paling baik. Masing-masing merasa bahwa kabilahnya atau dirinya yang terbaik. Itu masa-masa jahiliyah. Baik, sehingga cenderung mereka dikuasai dengan sifat fanatisme kabilah, fanatisme golongan, fanatisme nasab. Sehingga tayyib, yang menjadi ukuran mereka apa yang ada pada kabilahnya, apa yang ada pada nasabnya, keluarganya, apa yang ada pada kelompoknya, maka mereka pun siap membela walaupun mereka dalam keadaan pada posisi salah. Ini zaman jahiliyah. Mereka enggak peduli dengan kabilahnya yang dia bela, apakah dia berada di atas kebenaran atau di atas kesalahan. Kemudian datanglah Islam. Thayyib. Yang sebelum itu mereka dalam keadaan terpecah belah. Perang antar kabilah, perang antar suku. Salah satu contoh kejadian Da'is wal Ghobr, di mana terjadi peperangan di antara kabilah dikarenakan perkara yang sepele. Acuan kuda. Sehingga terjadi apa? Perang antar kabilah sampai bertahun-tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Waliyahulubillah. Nah, sampai mereka pun menganggap mustahil untuk bisa menyatukan. Nah, namun anggapan mereka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Islam. Nah, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Imran, sebagaimana yang antum dengarkan pada isi yang pertama. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan jadilah kalian dengan nikmat Allah, yaitu nikmat Islam, menjadi orang-orang yang bersaudara. Ahibati billah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga nikmat ukhuwah yang seharusnya seorang muslim itu bisa mengambil faedah, manfaat, dan memberikan keuntungan di dunia, terlebih-lebih lagi nanti di akhirat. Nikmatul ukhuwah yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga ukhuwah tersebut, yaitu ukhuwah di atas akidah, di atas tauhid. Ukhuwah yang dibangun di atas berlandaskan kalimat la ilaha illallah. Nah, bukan persahabatan yang dilandasi karena kepentingan-kepentingan dunia. Nah, ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dan ukhuwah Islamiyah di antara perkara yang sangat penting yang perlu untuk kita ketahui, bahwa ukhuwah Islamiyah, seseorang yang bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, dia akan bisa merasakan manisnya iman, atau dia akan bisa merasakan kelezatan iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah riwayat Imam Muslim, awfa'u ra'iman hubbu fillah wa bughdu fillah, bahwa cinta karena Allah dan benci karena Allah merupakan kuatnya iman. Dan ini menunjukkan kesempurnaan tauhid seseorang. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita sebutkan di sini beberapa poin. Di antara perkara-perkara yang itu bisa melanggengkan ukhuwah di antara sesama kaum muslimin, terkhusus terlebih-lebih lagi terhadap sesama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di antara perkara-perkara yang bisa menjaga kelanggengan ukhuwah di atas satu akidah, di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yaitu afsus salam bainakum, menebarkan salam di antara kalian sebagaimana pangkal landasan terjalinnya ukhuwah, yaitu al-mahabbah, kecintaan sesama saudaranya. Dan seseorang akan bisa mendapatkan, meraih kecintaan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtu bainakum. Kata Rasulullah, afsus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang apabila kalian melakukannya, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah, afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini yang akan baik mendatangkan kecintaan di antara manusia. Bahkan disebutkan faedah oleh Syaikh Fauzan hafizahullah taala, di antara manfaat dan dampak dari as-salam, as-salam itu akan menghilangkan rasa benci, akan menghilangkan rasa dengki di antara keduanya. Ini di antara faedah. Ketika seseorang mengamalkan sunnah ini. Baik. Nas'alullah salamat wal afiyah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang demikian agung, yang itu sebenarnya ringan di lisan, tetapi banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling memberikan salam, saling menebarkan salam di antara kaum muslimin, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kepada kaum muslimin, awamun nas, selama kita mengetahui dia seorang muslim, selama kita mengetahui dia seorang muslim, awal, nah, maka baik. Kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menebarkan salam di antara mereka. Terkecuali di sana ada tanda-tanda dia seorang ahli bid'ah, ini beda lagi. Naam. Tapi ketika dia seorang muslim awam dan kita ketahui dia muslim, selama belum ada tanda atau ciri-ciri dia seorang ahli bid'ah, maka naam. Kita terapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu menebarkan salam di antara mereka. Karena dengan menebarkan salam ini akan menumbuhkan mahabbah, kecintaan di antara mereka. Ahibati billah hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ إِتْمَامَ نِعْمَتِهِ عَلَى الْعَبْدِ عَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ حَاضِرَةً وَأَعْطَاهُ مِنْ شُكْرِهِ قَيِّدًا يُقَيِّدُهَا بِهِ حَتَّى لَا تَشْرُدَ. Dan apabila Allah menghendaki akan menyempurnakan nikmat seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba tersebut mengetahui naam akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyib. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba tersebut mengetahui dan memahami akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, yang akan datang, nikmat-nikmat yang akan datang, nikmat-nikmat berikutnya. Taib, wa a'tahu min syukriha, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Ciri seorang hamba apabila Allah hendak menyempurnakan kenikmatan yang ada padanya, Allah beri taufik dia untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Taib. Kemudian waqiyya dan tuqayyidu habihi hatta law tashud. Hamba tersebut akan senantiasa mengikat nikmat tersebut dengan dia mensyukuri nikmat, agar supaya nikmat tersebut tidak lepas dari dirinya. Ahibati billah hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Kebanyakan orang dia kurang mengetahui akan besarnya satu nikmat ketika nikmat itu ada padanya. Namun ketika nikmat itu hilang padanya, dia baru menyadari betapa besar nikmat yang selama ini telah dia rasakan. Nikmatul ukhuwah itu nikmat yang sangat agung, di mana dengan ukhuwah tersebut akan diraih sekian banyak kemaslahatan. Akan diraih sekian banyak kemaslahatan. Nah, berapa banyak sekian banyak manfaat dan maslahah itu luput ketika ukhuwah ini tidak terjaga. Ketika ukhuwah ini tidak terjaga. Nah, dan berapa banyak muncul berbagai macam problem, permasalahan-permasalahan. Nah, itu disebabkan dikarenakan tidak terjaganya ukhuwah tersebut. Ahibati fillah hafidzani wa hafidzakumullahu jami'an. Perkara yang kedua yang itu bisa menyebabkan terjaganya ukhuwah yaitu at-tazawur, saling menziarahi. Saling menziarahi, nah, di antara sesama saudaranya. Ini termasuk perkara yang akan menguatkan ukhuwah di antara mereka. Tayib. Di mana dengan saling menziarahi akan mengetahui kondisi saudaranya. Mungkin dia perlu bantuan yang naam. Kita pun bisa meringankan bebannya. Tayib. Atau mungkin dia sedang tertimpa dengan suatu masalah problem menyebabkan dia sedih. Dengan kita ziarah itu bisa menghiburnya. Dan seterusnya, sekian banyak manfaat. Tayib. Maka dengan kita menziarahi, saling menziarahi, tayib, di antara sesama saudara kita, ini akan bisa menguatkan, termasuk perkara yang akan menguatkan ukhuwah tersebut. Tayib. Ahibati fillah hafidzani wa hafidzakumullahu jami'an. Ini di antara perkara yang bisa menguatkan ukhuwah di antara kaum muslimin. Nah, karena terbatasnya waktu tidak bisa kita sebutkan secara keseluruhannya, sebagian nah, ana sebutkan tadi perkara-perkara yang itu akan bisa menguatkan ukhuwah nah di antara kaum muslimin. Thayyib. Ahibati billah hafidzani wa hafidzakumullahu jami'an. Perkara yang tidak kalah pentingnya untuk kita mengetahui bahwa di sana ada perkara-perkara yang itu bisa merusak ukhuwah. Perkara-perkara yang itu bisa merusak ukhuwah. Nah, di antara yang disebutkan, yang pertama yaitu al-hasad. Adanya sifat hasad, tayyib, itu akan merusak ukhuwah di antara nah, kaum muslimin, bahkan di antara salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah. Tayyib, di mana hasad ini seseorang menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada saudaranya, tayyib, dan mayoritas sifat hasad itu timbul dalam masalah-masalah duniawi. Sifat hasad itu kebanyakannya itu timbul pada masalah-masalah duniawi. Nah, jarang muncul hasad terhadap saudaranya, hasad terhadap sholatnya. Jarang yang demikian. Walaupun ada itu jarang. Hasad terhadap saudaranya, artinya dia ingin seperti saudaranya. Ya, yang rajin sholat lain atau dia seorang dermawan, jarang itu. Rata-rata kebanyakannya sifat hasad ini muncul pada masalah-masalah dunia, duniawi. Tayib. Sehingga seseorang yang sedang hasad kepada saudaranya akan berusaha keras agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Tayib. Ini perkara pertama yang akan merusak nikmat ukhuwah. Yang kedua, yaitu sifat marah, emosional. Tayib. Sebagaimana kita katakan bahwa pangkal dari tumbuhnya persaudaraan adalah mahabbah. Maka pangkal dari retaknya ukhuwah itu apa? Sifat marah. Al-bughdhu. Nah, maka dikatakan apa? Termasuk kuatnya iman apa? Tayib. Hubbu fillah wa bughdhu fillah. Ketika marah ini tidak dikendalikan oleh ilmu, bahkan kemarahannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan merusak ukhuwah. Nah, di antara sesama saudara kita kaum muslimin, ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullah jami'an, sebab kemarahan itu adalah kesombongan. Karena manusia tidak akan bisa marah kepada orang yang lebih tinggi. Marah itu muncul dari apa? Kesombongan. Dan orang yang marah itu apa? Tidak akan mungkin dia marah kepada orang yang lebih tinggi. Biasanya kalau orang marah itu kepada orang yang lebih rendah atau orang yang sejajar dengan dirinya. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sering kita dengar, ketika ada sahabat Ridwanullah alaihi majma'in bertanya kepada Rasulullah atau minta wasiat kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini qala la taghdab, jangan marah. Nah, demikian pula dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling menghasad. Jangan kalian saling hasad terhadap sesama kalian, kata Rasulullah. Jangan kalian saling berbuat najas. Ini dalam jual beli. Jangan kalian saling marah. Nah, dan jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sikap marah ini akan merusak na'am terjalinnya ukhuwah. Perkara yang ketiga, ahibati billah barakallahu fikum. Perkara yang ketiga yaitu ghibah. Ghibah, na'am, yaitu bahasa kita gosip. Ya. Nah, masyaallah, perkara yang itu haram di zaman Rasulullah sekarang ini justru menjadi perkara yang na'am biasa-biasa. Baik, bahkan gosip ini menjadi suatu perkara yang masya Allah di kalangan orang-orang awam. Baik, yang seharusnya aib itu ditutupi justru disebarkan, diviralkan. Nah, baik, bagaimana sabda Rasulullah SAW terkait dengan ghibah, yaitu menyebutkan kejelekan saudaranya yang saudara yang tersebut tidak suka kalau kejelekannya itu dibicarakan. Tayib. Dan ghibah ini seringnya dilakukan dengan lisan. Seringnya dilakukan dengan lisan. Walaupun ada ghibah yang dilakukan dengan anggota badan, tetapi seringnya ghibah itu dilakukan dengan lisan. Nah, ghibah bisa juga dilakukan dengan isyarat. Nah, tetapi seringnya ghibah itu dilakukan dengan lisan. Baik. Sehingga berapa banyak akibat dari lisan-lisan yang tidak terjaga menyebabkan retaknya ukhuwah. Berapa banyak lisan-lisan yang tidak terjaga menyebabkan retaknya ukhuwah. Dan untuk mengembalikan ukhuwah yang sebelumnya sudah terjalin, itu membutuhkan perjuangan, pengorbanan, membutuhkan kesungguhan. Oleh karena itu, ahibati fillah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, maka jaga ukhuwah yang sudah terjalin selama ini dan berhati-hati dari perkara-perkara yang itu bisa merusak ukhuwah. Di antaranya ghibah. Nah, tahan lisan-lisan kalian dari membicarakan saudara kalian, membicarakan aib-aibnya. Nah, sadari dan ingat bahwa perkara tersebut itu akan bisa merusak, mengotori ukhuwah. Nah, dan untuk mengembalikan ukhuwah yang sudah terjalin itu. Nah, untuk mengembalikan ukhuwah yang sudah terjalin. Taib. Yang rusak dengan akibat ghibah ini. Itu terkadang membutuhkan waktu yang lama. Bahkan sampai bertahun-tahun. Waliyallahu'ala. Nah. Sehingga ketika menghadapi kenyataan yang ada ini. Terkadang terlontar ucapan. Masya Allah. Enak kayak dulu ya. Rukun. Masya Allah. Ukhuwah terjalin, guyub rukun. Nah, baru sadar. Hibatidillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ghibah ini termasuk dari perkara yang besar yang akan bisa menyebabkan retaknya ukhuwah di antara sesama na'am kaum muslimin, terlebih di antara sesama salafiyin. Secara ilmu, secara teori, insyaallah nah, sudah sampai perkara ghibah. Bahwa itu hukumnya haram. Tetapi secara praktek amaliyah, terkadang kita sering terjatuh di dalamnya. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Hibati billah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Taib. Perkara yang keempat. Yaitu perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan kemaksiatan ini salah satu perkara yang akan bisa merusak ukhuwah. Nah, Islamiyah. Di mana perbuatan dosa dan maksiat adalah penyakit yang berbahaya. Yang semestinya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari keduanya. Perbuatan dosa dan kemaksiatan. Baik, apabila salah satu dari dua orang yang bersaudara melakukan perbuatan dosa dan maksiat, salah satu akibatnya adalah persaudaraan di antara keduanya itu dapat renggang. Bisa renggang. Nah, insya Allah dahulunya mereka rukun, kompak, taib, ta'awunnya masya Allah. Kok tiba-tiba, nah jadi renggang. Tiba-tiba saling tidak peduli. Nah, salah satu di antara penyebabnya adalah dosa dan kemaksiatan. Taib, sebagaimana ukhuwah Islamiyah itu akan bisa kokoh dan tegak. Yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka perkara yang itu akan bisa merusak ukhuwah sesuatu yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu dosa dan kemaksiatan. Tayib. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bermakna tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian dia salah satunya atau keduanya itu berbuat dosa dan kemaksiatan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukuman kepada keduanya dengan renggangnya persaudaraan di antara mereka. Taib. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmatul ukhuwah. yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana kenikmatan tersebut itu tidak akan bisa diupayakan dengan cara apapun. Kenikmatan ukhuwah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak bisa diupayakan dengan cara apapun kecuali dengan jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, seandainya manusia mau mengorbankan seluruh hartanya, seluruh apa yang dia miliki dari dunia itu untuk menjalin ukhuwah, niscaya mereka tidak akan sanggup. Karena ukhuwah ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak akan bisa diraih, diupayakan dengan cara apapun kecuali dengan jalan yang telah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka nikmat yang besar ini marilah kita syukuri. Nah, marilah kita jaga nikmat ukhuwah tersebut. Baik dengan kita berusaha untuk menjaga, menjalankan, mengamalkan perkara-perkara yang itu bisa menguatkan terjalinnya ukhuwah di antara sesama Ahlussunnah, dan berusaha untuk berhati-hati meninggalkan. Nah, meninggalkan dari perkara-perkara yang itu bisa menyebabkan retaknya ukhuwah di antara sama Ahlussunnah wal Jamaah. Ahibati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan saya yang hari ini. Wal afu minkum. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari ana, dan senantiasa ana bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kebenarannya semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.